بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه dalam kitabnya apa apa kitab ini sekarang kita ini nah Aqidat as-Salaf Ashabil Hadis. Telah lewat bersama kita hal yang berkaitan dengan sifatul istiwa. Sifat al-istiwa. Apa itu istiwa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsnya beristiwa. Apa itu maksud istiwa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Al-ulu wal irtifa'. Al-ulu wal irtifa'. Ketinggian, naik. Nah. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقولوا قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه أو خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala membawakan sanadnya yang sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang bagaimana seorang muslim bermuamalah dan bersikap serta beradab manusus dengan nas-nas ladilah, dalil-dalil yang dimana dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentunya keduanya ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap seorang muslim? Yang di sini Al-Imam Syafi'i mempermisalkan dengan diri beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini yang seharusnya dan sewajibnya untuk dilakukan dan diamalkan oleh semua muslim. Yang apabila dengannya seluruh kaum muslimin melaksanakannya selesai, tidak akan ada perpecahan. Nah, tetapi syai'un qaddarahullah ala hadhihi al-ummah sunnatullah al-kauniyah. Allah sudah tetapkan bahwa umatnya akan berpecah belah disebabkan karena mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kata beliau rahimahullah taala, apabila kalian melihat aku berpendapat dengan suatu pendapat yang di mana telah sahih, telah sampai, telah jelas perkara atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ucapanku tersebut, ya, kalian melihat aku berpendapat dengan suatu pendapat yang pendapat tersebut menyelisihi apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam kondisi tentunya Al-Imam Syafi'i mengetahuinya, tidak ada kesamaran padanya. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Syafi'i, maka ketahui, akalku ini telah hilang. Aku ini telah gila. Nah, artinya ini beliau, rahimahullahu ta'ala, pendapatnya beliau itu dibangun di atas dalil. Ya, apabila telah datang dalil yang sahih dan memang dalil itu diamalkan, artinya memang dalil tersebut berlaku, karena ada beberapa kejadian ayat atau hadis ini sahih, ayat ini jelas, tetapi ternyata tidak diamalkan. Mengapa? Karena misalnya mansukh, ya, sudah dimansukh. Tapi yang dimaksud di sini, ini hadis sudah jelas, sahih, memang diamalkan dalam kondisi Al-Imam Syafi'i mengetahuinya, dalam kondisi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyadarinya, tapi masih berpendapat dengan pendapat lain. Maka katanya Al-Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa ini sudah gila. Nah, fa'lamu anna akli qad dhahab. Akalku ini sudah hilang. Ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala betapa kuatnya beliau dalam berpegang teguh dengan sunnah. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang tentunya beliau adalah seorang mujtahid. Tentunya bisa salah, bisa benar. Yang sangat disayangkan, orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara membebek, nah ini, seperti itu. Ini bahaya taklid itu seperti itu. Membebek. Sudah tahu keliru, sudah tahu panutannya ini taubat dan rujuk. Orang yang diikuti selama ini ternyata keliru dan telah mengumumkan kekeliruannya serta taubatnya, ini pengikutnya masih bertahan pada kesalahan yang di mana orang yang diikuti sudah mengakui kesalahannya. Ini namanya taklid. Taklidul a'ma, taklid buta seperti ini. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala pada akhir hayatnya beliau kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada apa yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sekarang orang-orang yang memakai atau berpegang teguh dengan pendapat beliau yang beliau sudah mengakui dan rujuk darinya, ini pada hakikatnya tadi, nah, tidak tulus dalam mengikuti orang yang dipanuti itu, tidak ikhlas. Nah, lawang orang yang diikuti sudah taubat, sudah rujuk, mengakui kesalahannya, dalam keadaan sirah tersebut itu tidak tertutup oleh pengikutnya, tahu, tercatat semuanya itu. Lantas mengapa kemudian sudah tahu orangnya sendiri sudah mengakui kesalahannya dan bertobat, nah, sementara yang pengikutnya ini masih berpegang teguh dengan pendapatnya? Nah, ini madmum, tercela, ya, seperti menunjukkan bahwa orang tersebut bukan seorang yang mukhlis dalam beragama. Nah, qala al-Hakim rahimahullah, sami'tu Abul Walid ghayra marratin yaqul hudditsu 'ani Za'farani anna Syafi'i ya rahimahullah rawa yawman haditsan faqala sa'il ya Abu Abdullah taqulu bihi qala tarani fi bai'ah aw kanisa tara alayya zayyal kuffar huwa dha tarani fi masjidil muslimin alayya zayyul muslimin mustaqbilu qiblatahum aw mustaqbilu qiblatihim arwi hadithan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bihi. Dan selawat ini bersama kita Al-Imam Sabuni yang membawakan sanadnya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ketika, pernah suatu ketika Al-Imam Syafi'i meriwayatkan suatu hadis, kemudian ada yang bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau berpendapat mengambil dengan pendapat ini, yaitu dengan hadis ini?" Katanya Imam Syafi'i, "Engkau ini melihat aku ini berada di rumah ibadahnya orang Yahudi, apa berada di gereja? Apakah engkau melihat aku ini memakai pakaiannya orang kafir?" Nah, ya itu pendapatku. Bukankah kalian melihat aku ini berada di masjidnya kaum muslimin? Aku memakai pakaian dari pakaian kaum muslimin. Aku mengarah dalam sholat kepada kiblatnya kaum muslimin. Tidakkah engkau melihat aku seperti itu kondisinya? Aku meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian aku enggak berpendapat atau tidak mengambil hadis ini. Nah, ini. Nah, artinya Imam Syafi'i ingin menegaskan, ini pertanyaan aneh. Lalu hadis ini hadis yang sahih. Kemudian masih ditanya, apakah engkau berpegang dengan pendapat atau hadis ini? Katanya makanya Imam Syafi'i mengingkari, memang aku ini, kau ini melihat aku ada di gereja. Artinya bukan muslim apa. Kalau bukan muslim ya wajar untuk tidak menerima hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Antum perhatikan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Imam Syafi'i di sini ada sebuah isyarat dari beliau rahimahullahu taala. Orang yang menolak hadis yang sahih, sudah tahu itu hadis sahih. Sudah tahu hadis itu harus diamalkan. Kalau belum tahu ini lain permasalahannya. Sudah tahu jelas dalilnya. Sudah tahu jelas bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau diperbuat atau bahkan ditinggalkan misalnya, melakukan sesuatu yang di mana dia tahu bahwa Rasulullah meninggalkannya, tidak melakukannya. Ini ada minat tasyabbuh bil kuffar. Ada bagian dari sifat-sifat orang kafir. Orang kafir jelas. Kafir terhadap Allah dan Rasulnya, selesai. Gak heran kalau orang kafir itu menolak hadis Rasulullah SAW. Ya biarkan mereka dengan kekufurannya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ini sudah tahu jelas hadisnya, gak mau berpegang. Nah, ini ya, ada tasyabuh dengan orang-orang kafir. Makanya kata Imam Syafi'i, tarawni fi bay'ah au kanisa, engkau melihat aku ini di gereja apa? Pakai pakaiannya orang kafir apa? Yang itu ya wajar. Kalau orang menolak hadis sahih. Nah. Syubhat. Ini berkaitan dengan permasalahan yang mungkin antum sebagiannya sudah dengar. Ada dari situ sebagian dai yang dengan lantang mendakwahkan tentang permasalahan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bid'ah, kemungkaran yang lain yang jelas, perayaan Maulid atau perayaan Isra Mi'raj dan yang lainnya. Kemudian bahkan syubhat yang bermacam-macam, di antaranya bid'ah. Kalau memang bid'ah itu semuanya tercela, mengapa Abu Bakar menulis, mengumpulkan Al-Quran? Rasul tidak pernah melakukannya. Seperti itu. Kemudian juga, mengapa? Apalagi itu? Syubhatnya itu saya. Iya, si Ahbabur Rasul ini yang ngaku-ngaku. Hah? Apalagi itu? Hah? Ni'matul bid'ah hadhihi, itu jelas sebetulnya. Pertama yang kita sebutkan bahwa hal-hal yang dia sebutkan ini, Umar melakukan ini. Kalau yang Umar dia lebih jelas untuk membantahnya. Permasalahan sholat tarawih, Rasulullah pernah melakukannya. Berarti dari situ kita mengetahui bahwa sholat tarawih yang dimaksud oleh Umar itu adalah bid'ah. Itu dari sisi lugah, dari sisi bahasa. Sempat tidak ada. Rasulullah pernah melakukannya karena khawatir diwajibkan, ditinggalkan. Zaman Abu Bakar tidak ada. Zaman Umar dihidupkan lagi oleh Umar Ibn Khattab. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini dari sisi syar'i dikatakan bid'ah? Rasulullah melakukan bid'ah? Seperti itu? Hasya wa kalla. Berarti dari sini kita ketahui bahwa ini dari sisi bahasa. Artinya bid'ah itu sesuatu yang sebelumnya enggak ada, kemudian ada. Nah, karena sempat dalam beberapa periode tidak ada. Di zaman Umar, di zaman Rasulullah, akhir-akhir Rasulullah hidup, di zaman Abu Bakar, dan di awal zaman Umar. Terus ucapannya bahwa Abu Bakar mengumpulkan mushaf, kemudian membawakan juga asar dari Anas atau siapa dalam perbuatan yang lainnya. Kita katakan pertama, ya akhi, bandingkan sekarang, anggap itu mereka disebut dengan bid'ah, misal. Nah, misal. Atau sesuatu yang Rasulullah atau diada-adakan. Kemudian dengan apa yang kalian lakukan. Ini siapa pelopornya, kemudian kita bandingkan. Maulid. Terus apa lagi? Hah? Semacam-macam semua ada, bid'ah macam-macam ada. Siapa pelopornya itu? Yang tadi itu siapa mereka? Nah, semua itu para sahabat mereka. Yang di mana Al-Qur'an itu banyak menyebut tentang mereka. Yang di mana Al-Qur'an dalam ayatnya menegaskan bahwa keimanan seseorang itu kalau mau mendapatkan hidayah harus mengikuti keimanan mereka. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ittaqu. Kalau mereka manusia itu mau beriman atau beriman dengan keimanannya kalian wahai para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Sehingga perbuatan-perbuatan tadi itu yang dilakukan oleh para sahabat, ini sahabat yang Allah memang berikan tazkiyah mereka, dan juga perbuatan keimanan mereka, aman ibadah mereka ini menjadi tolak ukur. Bandingkan dengan perbuatan yang lainnya. Siapa pelopornya perbuatan itu? Hah? Orang yang dijamin oleh Allah yang pertama kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini. Jauh mau dibandingkan. Kan seperti itu. Ya. Paham ini maksudnya ya? Hah? Itu mereka, para sahabat itu mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar mempelajari Al-Quran, kemudian membukukan. Adakah sahabat yang mengingkarinya, perbuatan ini? Apa ada? Kan gitu. Enggak ada sahabat yang mengingkari perbuatan ini. Artinya itu dengan ijma'nya para sahabat. Yang mereka itu sangat tahu tentang wahyu, sangat tahu tentang Al-Quran, sangat tahu tentang Rasulullah SAW. Paham, ini perbuatan ini bid'ah yang itu Rasulullah membencinya, atau ini perbuatan bukan masuk ke kategori bid'ah. Tetapi memang sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Rasulullah, oleh umat Rasulullah SAW. Penulisan Al-Quran katanya ya, dengan harokat, tajwid. Coba antum bisa bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, kalau Al-Quran tidak ditulis dengan harokat atau tajwid tidak berharokat, bagaimana kaum muslimin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau bahkan bisa kehilangan salah satu dari wahyu yang Allah turunkan? Artinya kan memang maslahatnya besar dan dibutuhkan. Yang kalau seandainya hal tersebut tidak dilakukan, ya tentunya bisa dikhawatirkan hilangnya sebagian agama ini. Kan seperti itu. Mengapa Abu Bakar melakukan itu? Karena kekhawatiran kaum muslimin. Iya kan? Qurra, orang-orang yang hafal Al-Qur'an sudah banyak yang meninggal. Khawatir kalau Al-Qur'an enggak dikumpulkan. Nah. Terus para ulama memberikan harokat apa seperti itu? Jelas sih. Sekarang aja orang sudah ada harokatnya baca Qur'an salah-salah. Ayo. Masih kemudian kemudian apalagi kalau enggak ada harokatnya. Nah, sementara bacaan maulid atau apalagi zikir berjamaah di komando seperti itu atau yang lainnya, apa kebutuhannya? Nah, hatta itu enggak ada masalah. Iya kan? Hah? Nah, mau sahabat mau dibandingkan dengan sahabat, banyak nusus ayat dan hadis yang memuji tentang mereka. Ya, ini orang-orang yang memunculkan syubhat ini kemudian mau membandingkan dengan orang yang enggak jelas. Jauh. Faham tuh ya, ikhwan? Nah, ini seorang muslim itu seperti itu sikapnya. Ada hadis, pegang itu hadis. Enggak tahu hukum. Hah? Seorang alim menjelaskan suatu permasalahan, dalilnya ini. Sudah jelas. Misalnya, jangan karena enggak sesuai seleranya tanya ke yang lainnya. Jawabannya waduh iya. Enggak masih apa namanya? Pengin cari yang lainnya lagi. Padahal sudah dibawakan hadis-hadisnya itu. Seperti itu. Ustaz, apa hukumnya wanita bercadar menutup matanya? Sudah dijelaskan. Tanya lagi ke ustaz yang lainnya. Tanya lagi, ada datang ustaz yang lainnya, jawabannya sama semuanya. Mau apa sekarang? Hah? Hadisnya sudah jelas. Seperti itu. Kita ini harus bisa menyesuaikan dengan dalil. Jangan dalil kita berusaha cari-cari untuk menyesuaikan kita. Ini penyakit, hati-hati. Nah. Ya, tapi ini saya lagi butuh, tapi saya kalau enggak seperti ini, ya jangan gitu sudah. Pokoknya kalau kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Seperti itu. Ini harus dijadikan landasan utama dalam hati kita. Kalau bertakwa, karena apa? Kan ini urusannya ini dengan Allah ya. Beda kalau kita dijanjikan sama orang, boleh enggak percaya. Fulan, kamu coba, pokoknya gini, selamat kamu. Nah, ini boleh gak kita gak percaya? Loh, ini orang juga bisa salah, bisa keliru. Bisa benar, misalnya. Nah, tapi ternyata omongannya benar, mencocoki dalil, sesuai dengan al-haq, ya harus kita terima. Apalagi kalau memang sudah jelas itu nasnya seperti itu. Ya sudah, kalau urusnya dengan Allah, ya sudah percaya, sudah. Kan harus seperti itu seorang muslim, ya. Sudah, enggak usah tawar-menawar. Pasti yakin sudah. Nah. Ini Imam Syafi'i. Fa'alamu anna akli qad dhahab. Tahui, kalau ada hadis yang aku menyelisihinya, aku dalam keadaan aku mengetahui, sudah. Ketahui, akal sudah hilang. Tadi, kalau ada orang yang hadis sudah disampaikan, jelas, sahih, tapi masih ngeyel, ini akalnya. Baik. Wal farqu baina ahli sunnah wa baina ahli bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifati rabb radduhu aslan wa lam yaqbaluhu aw yusallimu lidh-dhahir thumma ta'awwalu bi ta'wil yaqsuduna bihi raf'al khabar min aslihi. Nah, ini perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu kalau mendengar suatu khabar, hadis, nas, dalil dalam sifat-sifat Rabb, mereka yang pertama, imam menolaknya secara mentah-mentah sudah sejak awalnya. Sampai Al-Quran berusaha di tahrif, diseleweng-selewengkan. Nah, Al-Quran yang sudah jelas artinya kaum muslimin sepakat bahwa itu dijaga lafad-lafadnya, masih berusaha di selewengkan. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini seharusnya. Jadi mereka berkata, wa kallamallaha. Nah. Kalau hadis banyak sudah alasannya. Hadis ini hadis ahad, hadis ini enggak masuk akal, hadis ini enggak sesuai dengan kenyataan, macam-macam. Walam yakbaluhu aw yusallimu lidh-dhahir. Yang kedua, mereka enggak menerimanya. Atau ya sudah menerima secara zahir, tetapi ada takwilnya. Baik. Contohnya misalnya ketika kita mengetahui bahwa Allah itu dilihat nanti. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah kaum muslimin nanti di yaumil kiamah akan melihat Rabb-nya. Gimana menurutmu? Oh iya. Nah, Allah akan dilihat. Tapi maksudnya dilihat itu itu ditakwil dan mulai ditahrif. Maksudnya itu yang enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang, enggak di atas, enggak di bawah. Di mana? Yang enggak tahu. Nah, ini hati-hati. Terima diluya bahwa Allah itu memiliki sifat marah, memiliki sifat marah. Nah, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Tapi kita serahkan maknanya kepada Allah. Nah, ini hati-hati bahaya ini. Paham ini, ikhwan? Imma secara terang-terangan menolak asalnya dalil atau ya menerima secara zahir. Pada hakikatnya mereka tidak menerima, tapi secara zahir menampakkan ya menerima, tapi kemudian ditakwil. Al-Qur'an mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu mengajak bicara Musa, berarti yang memiliki sifat kalam. Iya betul. Tapi maksudnya itu kalam-kalam nafsi. Nah, ini pada ikatnya menolak. Fahim tu ya ikhwan? Thumma ta'awwaluhu bita'wil yaksuduna bihi raf'al khabar min asli. Mentakwil-takwil, mentahrif-tahrif yang dengannya mereka bermaksud untuk menolak khabar ini. Nah, wa amalu hiyal uqulihim wa araihim fihi wa ya'lamuna haqqan yakinan annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa na'am fa'alama qalahu id huwa kana a'raf bir rabb jalla jalaluhu min ghairihi walam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Ini mereka melakukan amalan-amalan hilah. Ini ya apa, berusaha mempermainkan akal mereka, pendapat mereka dalam kondisi mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas apa-apa yang beliau lakukan, artinya bahwa Rasulullah itu di atas kebenaran. Mengapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang paling mengetahui terhadap Rabb-nya dibanding makhluk yang lainnya, dibanding manusia yang lainnya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Allah illa haqqan wa sidqan wa wahyan, sesuatu yang hak, jujur, dan itu wahyu. Qala Allah azza wa jal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya kecuali memang itu wahyu yang diwahyukan. Qala Az-Zuhri imamul a'immah wa ghairuhu min ulama'il ummah radiyallahu anhu wa an ulama'il ummah ala Allahil bayan wa ala rasulil balag wa alayna taslim. Ini seharusnya sikap seorang muslim. Berkata al-imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, imamul a'immah, dan yang selainnya dari kalangan ulama' umat radhiyallahu anhu wa anil ulama'il ummah, Az-Zuhri ini salah seorang alim di negeri Madinah yang betul-betul memperhatikan dari siapa dia ini mengambil hadis. Nah, berhati-hati sekali. Ini Zuhri. Ada yang tahu namanya? Al-Imam Zuhri. Hah? Ada yang tahu? Dagia Basaud. Ainahu. Nah, Zuhri masmu. Az-Zuhri, nah. Az-Zuhri. Ah. Aina. Aulaqabuhu ahwa ma'ruf bi laqab akhar. Az-Zuhri. Atau laqabnya yang lain apa? Gelar atau julukannya? Az-Zuhri. Jangan namanya ada, namanya mungkin kadang asing atau banyak nggak tahu. Tapi lakop yang lain ini terkenal juga sebetulnya. Az-Zuhri. Ada yang tahu? Ibnu Syihab. Ya. Nah, namanya Muhammad bin Muslim. Ini Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Kata mereka para ulama ini, kewajiban bagi Allah untuk menyampaikan atau menjelaskan, dan kewajiban bagi Rasul alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan, dan kewajiban kita untuk menerima sepenuhnya. Nah itu, ini sudah. Kalau urusannya agama, kalau kita yakin bahwa agama dari Allah semata, bahwa salah satu sifat atau salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Haq yang maha benar, ya sudah. Berarti kita enggak, sudah pokoknya pasrah aja, terima aja. Kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Enggak tahu hikmahnya, alhamdulillah. Yang penting kita yakin bahwa ini pasti benar. Seperti itu. Nah, kita ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya sudah yakin. Walaupun sesuatu itu sekarang menyebar di kalangan manusia. Nah, tapi wa in tudi aktsara min fil ard yudillukan sabilillah. Jangan diikuti mayoritas. Kalau kalian mengikuti mayoritas, maka menyesatkan. Ini mayoritasnya menyesatkan. Nah, ini tugasnya seorang muslim itu hanya taslim sudah. Tahu hikmah atau tidak tahu. Nah, yang penting beramal, berbuat, bertindak. Ini. Nanti Allah yang akan menolong dia. Tahu yang haram, tinggal. Nah, tapi artinya memang jujur gitu ya. Semuanya dia lakukan, Islam semua itu dia pegang. Nah, seperti itu. Orang yang bertawakal dengan penuh ketawakalan itu enggak ada ceritanya kemudian dia kehabisan rezeki. Karena orang yang bertawakal itu bukan hanya sekedar bergantung kepada Allah, tetapi juga apa? Berusaha mengambil sebab. Nah, ini seorang mutawakkil haqqa tawakkulih. Seperti itu. Nah, yang repot, nah ini tadi. Lo sudah jelas, rezeki itu tertulis. Kalau enggak ada yang haram ya enggak apa-apa, teruskan aja sudah. Pekerjaan itu teruskan kalau enggak haram. Tapi kalau ada yang haram, nah ini tadi. Takut gitu loh. Hah? Asyaitan ya'idukumul faqra wal fahsya atau wal fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Nah ini. Nah, sudah tahu pekerjaannya di situ ada yang haram. Apa yang mau ditunggu gitu. Nah, minta kepada Allah. Lo belum pernah mencoba bangun setiap malam sepertiga malam terakhir bangun kemudian merengek gitu loh, merengek kepada Allah. Berdoa merengek. Setiap azan dan iqamat berdoa, meminta, sujud meminta. Nah, ini enggak dilakukan. Amalan-amalan saleh enggak dilakukan. Ya terus bagaimana dia mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak mengambil sebab? Usahanya kurang. Yang enggak heran akhirnya angan-angannya itu dipenuhi dengan angan-angan kekhawatiran-kekhawatiran yang Padahal kawan-kawannya sudah banyak yang sukses. Coba lihat, yang risen-risen itu sebagiannya punya mobil, masya Allah. Yang afon ya, anak nggak mau. Nah, yang masih bertahan, coba lihat itu rata-rata masih apa kendaraannya? Mana Abu Dafa, ada Abu Dafa? Abu Ihsan? Nah, luar biasa, alhamdulillah. Loh, Allah itu ghani gitu. Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Apa yang dikhawatirkan? Tinggal ikuti saja aturan. Nanti Allah akan bukakan pintu itu. Percaya sudah. Nah, itu modal pertama. Memang, kayak tadi, kepercayaan itu butuh untuk dipupuk. Caranya gimana? Nah, banyak taklim. Dengan banyak taklim itu keimanan bertambah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, beramal cepat. Sudah tahu cepat beramal. Jangan ditunda-tunda. Seperti itu. Sudahlah. Rasakan manisnya iman. Ketika iman sudah manis, enggak susah gitu untuk mudah. Makanya yang kita khawatirkan itu sebetulnya bukan permasalahan kefakiran, tapi kita ini sudahkah sampai kepada, atau kemaksiatan ini sudahkah kita tinggalkan? Karena kalau iman hati ini sudah dipenuhi dengan iman, ya Allah, ya Allah. Itu loh para sahabat loh. Nah, perintah hijrah, sudah hijrah, tinggal keluarganya, harta kayanya, enggak peduli itu. Padahal jarak ke Madinah itu jauh lumayan, apalagi yang perempuan. Lakukan sudah jelas. Jihad turun, perintah jihad langsung sudah. Nah, ini para sahabat. Yang dengan itu akhirnya mereka menguasai dunia. Nah, ini yang harus kita juga bangun di hati-hati kita. Bagaimana sih sahabat itu? Amalannya, praktiknya itu bagaimana sih? Ini tadi. Ada perintah enggak yakin atau enggak ragu, yakin. Ini yang harus terus kita pupuk. Ya enggak heran kita ini memang akhirnya kemaksiatan ya yang ada pada kita ini menyebabkan hati kita ini iman enggak susah untuk mau bertambah. Di jalan, nah, ghaddul basar, ya seharusnya seperti itu. Ini ada perempuan, ada nam, enggak ditundukkan pandangan. Di rumah, ya seharusnya media-media itu tidak ada, masih ada. Jelas Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innal malaika la tadkhulu baitan fi surah wala kalbun. Malaikat itu enggak akan masuk di rumah yang di situ ada surah, masih ada gambar-gambar yang bukan darurat. Bahkan masih berfoto-foto dengan santainya. Padahal Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah jelas mengatakan min inna syadan nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwiru. Orang yang paling keras siksanya nanti di yaumul qiyamah, termasuk yang paling keras orang yang mengambil foto. Ini sekian usus dilanggar. Kemaksiatan terus dilakukan. Taklim malas. Halas. Nah, sementara hati ini berubah ya ikhwan. Hati ini gampang sekali berubah. Kita ini yang paling kita khawatirkan tuh hati itu kalau sudah berubah. Hati kita itu bukan di tangan kita. Hati kita itu berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menguasainya. Ini yang kita khawatirkan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik. Jam berapa sekarang? Lanjut sebentar. Warwa Yunus ibn Abdissamad ibn Ma'kil an abihi anna ja'at ibn Dirham qadima ala Wahbin ibn Munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala faqala wailak ya ja'at ba'dal mas'alah innil adhunnuka minal halikin ya Ja'ad law lam yukhbirnallahu fi kitabihi anna lahu yadan wa aynan wa wajhan lama kulna dhalik fattakillah summa lam yalbath Ja'adun an kutila wa suliba. dari Yunus bin Abdul Samad bin Ma'kila, meriwayatkan dari bapaknya Ja'ad bin Dirham. Tahu ya Ja'ad bin Dirham ya, ini salah satu pentolan pelopornya madhab Jahmiyah. Ja'ad bin Safwan ini mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Nah, ini Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini ditulis dalam kitab sirah, itu disalib, dibunuh oleh salah seorang amir karena pengingkarannya terhadap sifat Allah. Sebelum dibunuhnya, pernah datang kepada Wahab ibn Munabbih, salah satu tabi'in. Dia bertanya tentang sifat Allah. Bertanya, yang pertanyaannya ini pada hakikatnya bukan pertanyaan orang gak tahu kemudian bertanya, tidak. Tapi pertanyaan yang memang pada hakikatnya mau mengingkari, mencari-cari celah. Maka kemudian Wahab ibn Munabbih ini mengatakan, celaka kamu Dirham. Sebagian masalah, pertanyaan-pertanyaan ini, sungguh aku meyakini engkau yang termasuk orang-orang yang halik, yang celaka. Kalau seandainya Allah tidak mengkhabarkan kepada kita dalam kitabnya bahwa Allah itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, niscaya kita tidak akan berpendapat dengan pendapat tersebut. Tapi permasalahannya Allah sudah mengkhabarkan. Nah, makanya kata ini Wahab bin Munabbih, fattaqillah, hati-hati kamu, takut kepada Allah. Tidak berapa lama setelah itu Ja'ad ini Wahab bin Munabbih sudah ada firasah, tafarrus. Ini orang kalau seperti ini celaka dia. Tidak berapa lama Ja'ad ini dibunuh dan disalib. Nah, wa khatabah Khalid bin Abdullah al-Qasri, ya ini salah satu dari Amir ketika itu. Yaum al-Adha bil Basrah wa qala fi akhir khutbatihi insarifu ila manazilikum wa dhahu barakallahu lakum fi dhahayakum fa inni mudhahhin al-yawma bil Ja'ad ibn Dirham fa innahu yaqul lam yattakhidhillahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima subhanahu wa ta'ala amma yaqul al-Ja'ad uluwan kabira. Wanazala anil mimbar fadzabahu biyadihi wa amara bisulbihi aw bisalbihi. Khalid bin Abdullah pernah ketika di hari khutbah di hari Id Idul Adha mengatakan di akhir khutbahnya kepada para hadirin, intinya fadhal sudah, kalian pulang sudah, silakan. Nah, dahu barakallahu lakum fi dhahayakum. Silakan kalian sembelih korban-korban kalian. Barakallahu fikum, kurang lebih seperti itu ya. Fadal kalian nyembelih, aku juga sekarang akan nyembelih. Nah, tapi yang tak sembelih ini Ja'ad bin Dirham. Dan ini mauqif ini itu dipuji oleh para ulama. Memang ini tugasnya pemimpin. Ya. Tugasnya pemimpin untuk melaksanakan hudud, ya, hukum-hukum seperti ini. Cambuk, yang berzina dirajam, yang memiliki bid'ah yang kufuran. Makanya bid'ah itu, ahl bid'ah, pada kondisi-kondisi tertentu itu memang hukumnya dibunuh. Seperti ini. Katanya Khalid ibn Abdullah ini, kenapa aku kok menyembelih, berkorban dengan Ja'ad bin Dirham ini, nyembelih dia? Karena dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim itu khalil. Padahal jelas dalam Al-Quran ya, وَاتَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Nah, enggak, katanya Ja'ad bin Dirham ini, Allah tidak menjadikan Ibrahim itu khalil. Dan juga katanya Ja'ad bin Dirham, Allah tidak mengajak bicara Musa. Padahal jelas kan, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Nah, artinya ini orang sudah mengingkari yang apa yang ada dalam Al-Quran, berarti mendustakan Al-Quran. Berarti orang ini kafir. Iya kan? Nah, sudah melakukan riddah, murtad. Nah, kemudian turun dari mimbar, fadzabahu biyadihi wa amara bisalbihi. Kemudian turun dari mimbar, sembelih dan disalib. Seperti itu. Ini ukubahnya al-bid'ah bisa pada sampai taraf-taraf tentu yang itu layak untuk di yastahik al-qatl. Nah, sehingga permasalahan bid'ah ini tidak gampang. Dan perlu kita ketahui, yang namanya bid'ah itu pertamanya berasal dari ma'asi. Maka disebut para ulama, al-ma'siyah baridul bid'ah. Wal-bid'ah itu baridul kufur. Maksiat itu pengantar kepada bid'ah. Bid'ah itu pengantar kepada kufuran. Dari sini kita mengetahui bagaimana syaitan mempermainkan Bani Adam itu gak langsung. Artinya dari satu yang ringan dulu. Nah, sampai terus. Dari sini kita perlu khawatir ya ikhwan. Jangan sampai ada perkara kemungkaran atau kemaksiatan yang kita anggap gampang. Jangan. Nah, sesuatu yang besar itu awalnya dari sesuatu yang kecil. Bukankah gunung itu kumpulan dari batu-batu yang kecil? Bukankah lautan yang penuh dengan air itu kumpulan dari air-air yang atau tetesan-tetesan air? Tapi sudah terkumpul. Seperti itu. Sama dengan keimanan. Keimanan kita ini, yang kita ini sudah hidup di zaman yang serba mengenaskan, di negeri yang alhamdulillah kita masih bersyukur di satu sisi, tapi di sisi lain perlu prihatin. Nah, kemaksiatan, kemungkaran, kebidahan, kesyirikan merajalela di mana-mana. Apa yang kemudian bisa kita perbuat? Nah, kecuali kita berusaha dan berusaha. Di sekitar kita ini sekarang fitnah semuanya. Fitnah ma'asi, syahwat, fitnah syubuhat. Nah, kalau enggak kita ini benar-benar banyak berdoa, banyak-banyak mengikhlaskan, jangan itu kita ngerasa gitu loh. Memang pada hakikatnya akhirnya la haula wala quwata illa billah. Nah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita khawatir ya ikhwan. Kita ini belum meninggal. Kalau orang belum meninggal itu jangan merasa tenang. Nah, ada yang mau disampaikan dan ditanyakan, dipersilahkan. Imam apa makmum? Beritahu imamnya, Pak, tadi salah. Karena kadang memang imam itu nggak tahu memang ini salahnya apa gitu. Ya mungkin dia ada, dia merasa benar mungkin. Beritahu, Pak, tadi salah. Dan anak yakin insya Allah, anak yakin ya, kita itu kaum muslimin sepakat lah, masalah gitu-gitu itu kalau sholat, itu orang juga gak ada ceritanya sengaja tasyahud di rakaat ketiga misalnya. Anak yakin insya Allah dia memang sahu. Berarti sampaikan kepada imamnya, yang dengan itu imamnya sujud sahu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Bilang, Pak, maaf tadi Bapak keliru. Sujud sahwi, Pak. Allahu a'lam. Kalau dia sujud sahwi, ya jelas sah. Artinya bersama sang imam kemudian sujud sahwi tetap sah. Tapi ini enggak sujud sahwi ya. Nah. Enggak tahu. Baik. Yang lain? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dulu. Iya, nah, ahlan. Saya minta izin saya Nah, ahlan wa sahlan. Nah, ajan ini cuma habis mengemas itu habis lebaran, saya baca kalau ini sudah ada kesempatan di sini. Saya sangat sedih berkali. Gak tahu. Insya Allah, alhamdulillah tadi saya tanya lagi sama sahabat. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan. Saya mau bertanya masalah ini. Saya sakit korbannya. Ya, habis itu sofa. Saya mau lebih jelas lagi itu. Apa sih isinya juga? Dan kita sudah kasih lagi ya dengan kalimatnya. Maksudnya yang mau diperjelas ini isi apanya ini? Yang pasti yang dimaksud dengan ya Habibul Mustafa itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ada makna panggilan, memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat dari sisi bagaimana, apakah atau apa hukumnya perbuatan ini, kan gitu ya. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma inam innaka lam tusmi'u man fil kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah dalam kubur. Nah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ini memanggil orang-orang yang dalam kubur itu, enggak akan mendengar. Anggap mereka misalnya mendengar panggilan kalian, enggak akan bisa menjawab, enggak akan bisa menunaikan. Ini berlaku buat siapa? Ya umum. Berlaku seluruh manusia apabila sudah masuk di kuburannya, dia sudah meninggal. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah itu memiliki kekhususan? Iya. Memiliki kekhususan. Dalam permasalahan apa? Salam dan sholawat. Karena hadisnya jelas, apabila seorang bersholawat, itu malaikat akan menyampaikan salatnya tersebut, atau kita mengucapkan salam, malaikat akan menyampaikan salam dan salat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadisnya jelas. Tapi untuk kemudian kita meminta, memanggil-manggil, ya, kan seperti itu ya. Nah, ini loh para sahabat yang cintanya kepada Rasulullah itu, wah, sudah sangat cinta dah. Sepeninggal Rasulullah, banyak problema-problema dan kejadian-kejadian yang mereka itu butuh sebenarnya jawabannya. Nah, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, niscaya mereka akan tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka itu akhirnya beristihad. Toh ternyata ketika butuh itu enggak datang atau memanggil Rasul. Seperti itu. Sudah jelas. Sehingga orang yang paling cinta kepada Rasulullah, para sahabat, tidak melakukan seperti itu. Apabila memiliki keyakinan bahwa Rasulullah itu menjawab panggilannya, ini syirik. Nah, ini ringkasnya seperti itu. Sehingga itu perbuatan yang mungkar, kesyirikan. Nah, Fadal, tadi siapa yang mau? Nah, Fadal Abu Adit. Tadi telah dijelaskan bahwa seseorang itu sudah menjelaskan kesalahannya, kesalahannya. Nasihati. Kalau ketemu nasihati, tobat, kamu ini tobat. Nah, kalau ngeyel tinggalkan. Jangan didebat. Khawatir melantar terkena syubhat. Seperti itu. Nah, salam ketemu biasa. Seperti itu. Nah, nasihatnya, tobat antum. Ini sudah disuruh tobat, permasalahannya itu tidak semudah itu. Nah, orang yang normal dan orang yang berilmu itu siapa sih yang suka perpecahan? Dinasihati salah seorang ikhwan, dijawab seperti itu, luar biasa. Ini taklid. Nah, sehingga nasihati. Nasihati, kalau dia tidak menerima nasihat, sudah jangan diladeni, tinggalkan. Nah, wa ibadur rahman ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang masyaallah. Kalau diajak ada orang jahil, ini jahil, ini orang seperti ini jahil. Nah, ngajak bicara, katanya qalu salama, bubar, faddal, assalamualaikum. Seperti itu sudah. Kecuali dia jahil dan merasa bahwa dia jahil, bertanya, jelaskan. Ini jahlun basit. Ya, tahu jahlun basit? Dia jahil dalam satu perkara dan dia tahu bahwa dia itu jahil. Ini mending. Di situ ada jahil murakkab, jahil murakkab. Dia enggak tahu suatu perkara tersebut, tapi dia juga enggak tahu kalau dirinya ini enggak tahu. Dia enggak tahu kalau dirinya ini bodoh. Dia enggak tahu kalau dirinya jahil. Ini murakkab, bertumpuk-tumpuk jahilnya. Nah, kalau yang seperti ini sudah tinggal. Seperti, tapi kalau yang masih mau mendengar nasihat, nasihati. Seperti itu. Taib, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.